السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكسوغا بابا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kewajipan terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan, membungkus mayat dengan 3 lembar kain bagi laki-laki dan 5 lembar bagi perempuan, termasuk pakaian, baju dan tudung kepala. Yang ketiga, menyembahyangkannya. Yang keempat, menanam, menguburkannya. Jadi kita sambung tentang jenazah. Minggu lepas kita dengar perkara-perkara yang sunat dilakukan bila saja meninggal dunia. Lepas kita buat perkara-perkara sunat itu, seperti menutup mata, tindih perut dia, ada benda yang wajib. Dalam kitab-kitab fiqh, ulama sebut sebagai tajhizul mayyit. Seko lagi dah masuk lah kandang. Tajhizul mayyit maknanya penyediaan mayat atau pengurusan mayat yang fardu kifayah. Lain pada pak ni, bukan fardu. Ingat dia? Pak saja fardu. Ingat siapa bila-bila. Yang pertama, mandi. Yang kedua, kapan. Ketiga, semayang. Keempat, tanam. Wajib mandi, wajib kapan, wajib semayang, wajib tanam. Hak lain tu tak wajib. Jadi dalam bab mandi ni, ada hak wajib, ada hak sunat, ada hak bid'ah. Dia ada sama hukum. Dalam bab kain kapan pula, ada hak wajib, ada hak sunat, ada yang dilarang. Orang buat juga. Jadi kita belajar ni nak tahu hak betul je. Hak tak betul, tak usah buat. Dalam sembahyang pun ada hak bida'ah. Ada yang wajib dan ada yang sunat. Begitu juga dengan tanam. Jadi berlaku juga perkara-perkara yang dilarang berkekalan sepanjang masa, padahal haram. Baik. Dia kata yang pertama, memandikan mayat. Sini tidak terang lah cara memandikan mayat. Jadi sekurang-kurang mandi mayat ini, iaitulah mengalirkan air pada sekalian tubuh mayat macam mandi junub. Bila kita alih air gitu rata seluruh tubuh, hukumnya lepas dah kewajipan memandi mayat. Lebih pada tu sunat. Air kapur baru sunat. Apa benda ni letak, apa benda ni daun, air daun bidara. Air kapur baru lah. Kapur baru, air daun bidara sunat. Gonyoh dengan sabung sunat. Sunat belaka tu. Wajib ni sailanul ma' ala jami'il badanil mayyit. Kita lalu ratakan air sekalian tubuh mayat. Nampak? Mandi mayat tak wajib niat. Yang wajib niat mewudukkan mayat. Wuduk mayat tidak wajib. Kita mandi saja tak wuduk tak apa. Sunat kita wudukkan mayat. Wudukkan mayat tu macam orang hidup lah. Muka, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga dan kaki. Jadi kalau kita mandikan saja, tak ingat nak wuduk, tak ada dosa apa-apa. Mandi mesti dengan apa yang telah disyaratkan kepada mandi junub. Mandi junub, mandi hadas mesti dengan air mutlak. Maka mandi mayat dengan air mutlak. Kawan kita mati atas perahu, bok lah. Injing rosak, anyuk sampai tengah laut. Maknanya kalau nak tunggu balik gak buruk gitu mayat, wajib kita mandi. Siapa yang tak mandi berdosa. Pasal kawan kita tu mati, kita seorang yang tabuk. Tak jadi fardu kifayah dah, fardu ain. Nah, dah air tak ada, air laut lah. Nah, air laut. Sebab sahabat yang kerja belayar kapal, ditanya Nabi, dah air laut, gua ni kira Nabi. Nabi kata, air laut ni suci. Eh, mana suci, boleh buat mandi junub, boleh buat wudu. Jadi, ambil air laut, cebok, perata seluruh mayat kawan kita yang mati ni. Nah, pecek perut. Waktu bit nadi. Dia gini. Kalau maknanya keluar najis, waktu wajib kena bersih. Tapi kalau tak keluar najis, sunat kita tekang sahaja. Nah, sunat sebenarnya kita tekang. Bukan suruh tubik najis dalam perut. Nah, banyaknya ke banyak? Sebab dalam perut najis ada pula ke? Ke kena tekang sampai tubik habis? Kalau dalam perut, sakit amanya. Maknanya tekan sedikit, ada sedikit baki-baki najis, tak, maka dia akan keluar. Bukan tujuan tekan suruh keluar najis hok dalam perut. Nah, tidak nyanyi tekan mani banyak kalau nak pekang. Dah senang lagi ketubik habis. Neh. Baki-baki najis, neh. Tu maksudnya. Tak boleh nak makan cebok, cetong tak ada. Waktu gua mayat dalam laut. Nah, pegang itu undang sekali, gelar. Nah, rata air akak. Semayang. Nah, wajib semayang. Nah, dan nak ubuh gua ni, pula mayak ni dalam sapang ni, buk cek, nakkan letang ni. Buk jatuh laut. Ubuh memanjang lah, apa, darurah tu. Semayang wajib, kita seorang. Nah, kapal, ada kain tak? Tak ada kain, tak ada kain, maaf. Nah, ada benda-benda yang boleh tutup, kena tutup. Dah tanam, tohuk dalam laut. Kena ada benda yang berat, tenggelamkan dia. Nah, tak ada benda, ambil sauh, buk. Dalam hutang itu kok, kita buru dengan dia. Nah, buru dua orang. Macam tak boleh lah, apa benda ingat ke rusa. Pung tembok, tengok kawan kita, JKK. Awal bunyi yang ini. Aduh. Jadi kita tembok. Aduh lah. Kita tak disebut. Nah, jadi wajib kena mandi. Kena kapang. Fardu ain tu kau boleh. Lepas tu waktu sunat, sunat air daun bidara. Neh, air kapur barus. Kapur baru mengharumkan. Air daun bidara mengkuatkan mayat. Neh, mayat tu payuh lebu. Nah, payuh berbau. Nah, tahan lama, bukan tahan lama 2 minggu. Tahan lama sikitlah, neh. Pasal pengurusan ni. Waktu sunat belaka. Jadi sekarang kita berata air pada mayat tu macam mandi junub rata habis ya. Cuma dalam mandi mayat ni jaga, tak boleh tengok aurat mayat dan tak boleh pegang aurat mayat melainkan dengan berlapik. Jadi nak gonyoh kat aurat mesti berlapik. Neh. Pasal banyak juga orang mandi mayat dia pakai buka bodoh gitu. Neh, nampak habis aurat mayat. Dia tengok isi. Mayat. Nah, dia pergi buka kain lepang, jadi telanjang lepang dia. Dia tukar mandi mayat. Nah, haram. Tak boleh. Dia kena mandi dalam kain. Kena tutup dengan kain. Nah, cucu air ikut atas, ikut luar, tu ikut bakha kita. Dia tak boleh buka wadah gitu. Ada orang mandi mayat, dia buka wadah. Dia telanjang mayat, konyol. Cuu, konyol. Dia buat dengan mata lelaki dia. Mana-mana boleh. Mulut tengok aurat mayat. Tak boleh. Haram. Nah, dia kata, saya mandi lama dah. Belum Jepun saya mandi dah. Tak kira belum Jepun, belum British. Walaupun mandi zaman apa benda ni, para waspara sekalipun. Nah, hukum syarak tetap hukum syarak. Tak boleh buka. Nah, nampak aurat terbuka gitu. Kena dalam kain. Nah, Itu banyak perkara-perkara haram dilakukan oleh tukang mandi mayat. Bukan semualah, sebahagian. Neh, ramanya hak reti, neh, sebahagian hak dak reti. Nak jamah aurat wajib dengan sarung tangan. Kalau zaman dulu kok, apa benda ni? Dalam kitab-kitab lama dia kata hendaklah dibuat perca kain. Perca kain ni cebisang kain untuk dibaruk-baruk tangan. Nah, zaman dulu baruk tangan. Neh, tujuan apa? Tamuwi sulit tangan kita setuh dengan peha mayat, punggung mayat, tak boleh. Haram. Tak boleh. Jamah. Faham? Zaman ni mudah. Sarung tangan. Sarung tangan kita. Ada jual. Lambuk-lambuk. Nak? Gonyo-gonyo. Cabu. Ambil lain pula. Senang sahaja. Tak pakai sarung tangan? Haram. Neh? Tak boleh. Yang ni benda ni kena diperbetulkan. Nak? Kalau dia belajar tak apa. Takut tak belajar. Tak boleh tengok. Neh? Yang boleh tengok aurat, orang yang masih hidup, dia boleh tengok aurat. Nampak? Memandikan. Kalau kita nak mewudukkan mayat, wajib berniat. Kalau mandi mayat, tak wajib niat. Tak payah saja aku mandikan mayat ini, tak payah kata gitu. Neh? Tak payah niat. Mandi perata. Soh mandi. Mandi mayat ini tidak syarat orang itu Islam. Neh? Budak-budak pun boleh mandi mayat. Orang kafir mandi boleh juga. Nak? Mayat mandi sendiri umpamanya. Boleh juga. Nah, orang ulama dia buat masalah mayat mandi sendiri. Nah, kalau berlaku lah Tuhan tunjuk karamah, mana tahu. Nak? Dok lari dok start motor. Nak lari dok dah start motor rumah. Nah. Budak-budak mandi sah juga. Neh, ni pakak mandi tak ki dia. Budak-budak tadika dah ke? Dah 5 tahun. Ayuh tongkon-tongkon-tongkon jangan kata lah. Sah tu maksudnya juru tukang mandi mari dak wajib bilah dai. Tambah hak sunat jelah. Nah, pasal sah dah. Orang kafir mandi sah. Neh? Sebab dia tidak berhajat kepada niat. Kalau benda berhajat kepada niat, orang kafir buat, dak sah. Itu keedah ni. Neh? Jadi mandi mayat, dak wajib niat. Orang kafir mandi, sah. Tapi jangan suruh orang kafir nak kabur sah, saja ulama kata. Nah, bukan kata suruh orang kafir mandi. Kalau orang kafir mandi, dia sama dengan hukum samak, kulit bangkai. Kulit bakar, lima, langgar di kereta api. Nah, kita ambil kulit tu, kita gonyong, buang-buang, obuh, obat, apa semua, tanggal lendir, tanggal darah, tanggal daging, tinggal kulit. Nak cucu dengan air bersih, maka suci. Nampak? Nabi kabur, jadi suci. Padahal langgar dia kereta api tak sebenar. Kulit lima pulak, datang tak boleh makan. Jadi suci. Suci bukan mana boleh makan kulit tu. Boleh dipakai pada menjadi pakaian. Wak semayang soh. Neh? Jadi tukang samok kulit ini tak syarat beragama Islam. Kapi samok soh. Sebab tu kalau kita beli tali pinggang kulit. Contohnya daripada Itali. Kasut kulit daripada Amerika. Jaket kulit daripada England. Orang putih yang samok di negeri dia. Pakai bahan kimia apa semua. Boleh pakai wak semayang. Nampak? Sama dengan tukang mandi mayat. Tak syarat beragama Islam. Sunat. Tukang mandi beragama Islam. Sama macam tanam. Nak? Negeri orang kafir. Orang kafir tukang tanam orang Islam. Dia buat tak beratur orang. Tak boleh. Orang awam tak boleh. Orang yang kerja bahagian jabatan tu tukang tanam. Umpamanya. Neh? Negara tu. Tak ada masalah. Neh? Dia tanam. Kemudian mengkafankan, membungkus mayat itu dengan 3 lapis. 3 lembar kain bagi laki-laki dan 5 lembar bagi perempuan termasuk pakaian, baju dan tudung kepala. Kapang pula. Nombor 1 wajib benda, mandi. Neh? Kaki kita orang mandi. Nak? Kaki orang mandi kita ni. Nah. Dan kalau tak mandi pasal tak jumpa mayat, warna kira dosa tak? Tak dosa. Nah. Dia yang wajib buat ni bila wujud mayat tu hadir, ada. Mayat tu tak ada, selepas kewajipan tawaf kampung. Nah, mayat tu ada dalam perut rimah. Makan di rimah contoh. Rimah lagi bukit kan. Tak wajib lah, maknanya kena cari juga siapa jumpa, kena belah perut rimah, kena mandi dia. Dia tak jumpa jari tu, tak ada masalah. Neh? Ha. Kafan, wajib juga. Sunat dengan kain putih. Kain lain harus, ingat tu. Neh? Ha. Sunat dengan kain putih. Bila sebut sunat kain putih, kafan warna lain boleh. Faham? Ha. Boleh kapang eh. Jadi tak pelik. Tapi kalau berlaku memang ada bunyi. Wah, ni kapang kain biru malam. Ha, memang ada bunyi esok dah kopi tak. Nah, orang ni dia kata terlambat. Neh. Ha. Tapi tak haram. Faham lagi? Tidak wajib kain kapang warna putih. Sebagaimana kain kita nak sembahyang. Sunat je sembahyang dah atau menjadi pakaian warna putih. Nampak? Ilbasu min siyabikumul bayak, Nabi kata. Sunat kamu pakai pakaian warna putih. Jadi Nabi tak bolehkan bola warna-warna lain. Faham pada Nabi kata gitu, harus kamu nak pakai warna lain. Ha, itu maksud dia. Wa kafinu fiha mautakum. Dan daklah kamu kapangkan dalam kain putih juga mayat-mayat kamu. Faham situ? Kalau kamu kapang warna lain, harus. Harus ni boleh, eh? Tak ada masalah. Tapi kalau mayat tu wasiat dengan kain tersebut, maka wajib ditunaikan wasiat bila wujud apa yang diwasiatkan dan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Nampak lagi? Mayat kata kalau ayah mati, deh, tolong kapang lah dengan kain ni. Atau dengan baju ni wajib nak tunang. Syarat ada baju tu. Neh, baju tu kena ada. Jangan baju orang lain tak boleh dah tunang. Nak dan sunat dengan yang second hand. Neh, afdal dengan yang second hand. Maknanya yang telah dipakai. Lebih afdal daripada kain yang baharu. Nampak? Sunat hak sekian. Ini semua hadis Nabi belaka ni. Ulama pakat belaka. Afdal dia. Neh? Sebab dia untuk pakat tu bukan untuk lama. Untuk dibinasakan di alam barzah lagi. Kali ni hancur bobi. Jadi afdal hak baru ni untuk orang hidup. Hak buruk-buruk untuk orang orang mati. Neh? Bagaimana? Melainkan yang dia wasiat tu pakaian yang dia dilarang pakai masa hidup. Contohnya lelaki haram pakai kain sutera. Nampak? Neh? Dia pun wasiat. Kalau ayah mati, ayah wasiat, kapang dah dengan kain sutera. Maka haram tunai wasiat itu. Kalau ditunaikan juga, waris yang tunaikan itu berdosa. Dan mayat pula diazab di alam barzah. Faham? Dia kaedah gitu. Pasal apa? Pasal dia tak boleh pakai masa hidup. Kaedah kain kapang ni, nampak? Ma yajuzu fil hayah, yajuzu fil maut. Apa yang harus masa hidup, harus masa mati. Orang puan masa hidup, harus tak pakai kain sutera? Harus tak? Masa hidup, masa mati, harus. Mak dia kata kalau mak mati ingat tu, jangan kapang kain kapas. Kain sutera mak nak. Jadi, ada kain sutera yang mak dia tinggal tu, kena tunang. Mak dia tak tinggal kain sutera, wasiat saja. Dah pitih ada, pitih ada, beli. Pasal apa? Pasal masa hidup, dia boleh pakai. Neh? Ingat tu. Orang laki-laki tiga lapis. Ada pula rekod lagi. Orang laki-laki tiga lapis pakaian. Ini kain kapang. Satu lapis hak mayat. Satu lapis hak Allah Ta'ala. Satu lapis lagi mengikut sunnah. Kata setengah ulama. Neh? Selapih ni selapih yang menutup sekeliang badan. Kalau kita buat selapih saja, kata setengah ulama fiqh, sah dah. Selapih je, kapan? Kain besar, bubuh mayat laki tengah, buku siapa tak nampak aurat, apa semua. Tutup habis dengan muka kaki-kaki. Sah dah. Neh? Sunat tiga lapis. Dan harus dipakaikan dengan kopiah ataupun serban. Harus. Neh? Melainkan dia wasiat, jadi wajib. Ayah tu wasiat. Kali ayah mati, wak serban leh, masa kapan? Kena tunang, perintah. Pasal apa? Pasal perintah itu tidak bercanggah dengan syarak. Kemudian pula wujud perkara yang diwasiatkan. Ambil kain, mudah je, wak serban. Nak, masa hidup ayah tak akan serban. Tapi sudu. Cuma masa wasiat. Nak, galak kata nak akan serban. Neh, hukumnya boleh tambah. Kalau katakan yang baju yang telah dipakai lebih afdal daripada baju baru. Neh, jadi boleh neh kita nak kapang dengan baju. Baju mana? Baju hok pakai masih hidup. Dan itulah apa benda ni kapan Rasulullah dan para sahabat. Tidak macam kita. Rasulullah dia kan baju sama dia pakai jubah jalu, halus-halus. Nah, jadi dia pun dikafankan dengan jubah tersebut daripada Yaman, kata satu riwayat jubah tu. Neh, jadi pakai jubah tu. Neh, Syekh, neh, pakai baju hitam ni sokmo. Nah, umpamanya, neh, jadi kat gini bini Syekh kata gini lah dia berani sangat baju hitam ni. Bukan kata atas je orang dalam mesin basuh ambil pakai. Tak berjaya-jaya minyaknya. Nah, maka ahbar we pakai semula masa Syekh mati kat gig. Neh, esok lusa lah. Neh, maka segera tak datang tu. Neh, jangan takut Syekh. Orang kata mati pun tak mati. Dapat masa baru mati. Nah, atau bimbang sikit pun. Neh, orang ingat mati 1,000 kali sehari tak mati, tak dapat masa. Orang lupa ke mati, mati bila siapa masuk. Orang puak pun gitu jugalah. Kalau mak mati ingat tu, we pakai baju kurung ni. Neh, mak nak pakai baju kurung ni, mak hak pergi mesyuarat tak mau baju kurung ni. Ingat tu. Neh, baju kurung putih, kain merah, lendang merah. Dia suka. Dah. Kena tunang. Nah, kena tunang. Lagi benda tu tak haram. Kalau haram, ingat tu, wasiat haram dia tunang. Melayu ni, asal wasiat tunang. Tak boleh, wasiat ni, dia kena adu dengan hukum syarak. Kalau dah bercanggah hukum syarak, tak boleh tunang. Faham? Tak boleh tunang. Wasiat-wasiat ni, tak bercanggah hukum syarak, baru wajib tunang. Neh? Benda wajib, tak jadi wasiat. Benda wajib. Neh? Ayah wasiat ni, dengar belaka ni, kalau ayah mati, ayah wasiat ingat. Wasiat dia ayah. Andaklah tanang ayah. Ada ayah wasiat gitu. Memang orang tanang bosok kohong lah situ. Neh, jadi benda wajib tak payah wasiat. Neh? Jadi orang lelaki boleh pakai jubah. Neh? Kalau dia minat baju Melayu, boleh pakai baju Melayu. Tak ada masalah. Nak? Sebab? Atas dia berlaku. Dia kata pakai ayah kalau mati kapan ingat tu kain pelekat baju Melayu. Neh, sokok tinggi. Umpamanya. Neh, tak ada masalah. Jenis tu imam ke pakai jubah. Nak, pakai jubah. Saya kalau ayah mati nak pakai jubah ni. Jubah ayah awak pakai tak mau tu awak putih tu. Neh, jadi kena pergi pakai jubah. Lepas pakai jubah pakai serban apa semua baru dengan kain di luar. Kain awak besar tu dah. Neh, dia gitu. Oh, siaplah ke bini kita. Nak mana tahu kita. Nah, mati dulu. Nak. Tapi minta-minta biar bini mati dulu. Dia gitu. Dan 5 lembar bagi perempuan termasuk pakaian, baju dan tudung kepala. Orang perempuan 5 lapis. Nak, 5 lapis. Iaitu kain sarung dikira 1. Baju kurung atau jubah dikira 2. Jibat ataupun tudung. Apa benda ni? Ni lah, selendang lah. 3. Lepas tu, lihat luar 2 lapis. dikira lima juga. Nampak? Ha, lima juga. Ha, kalau buat baju kan, masih orang kapal kan dia buat baju tak? Dia lipat baju, dia tebuk tekuk. Nak? Kerak. Kerak ni tak jahit pi tau. Tak ada dikalah hair tau, pakai serok gitu. Nah? Ha. Ha, tu dikira pakaian tu. Tapi ahbar pakaian yang dia pakai macam dia, dia tepuk kedal. Hak tu ahbar. Nah, pada kita pakai siap-siap gitu. Ahbar pakaian dia. Pasal salafus salih pakaian dia masih hidup. Ulama-ulama mustahil Imam Syafi'i jubah dia pakai masih hidup. Nah, dia pakai tu. Kalau dia pakai hak mau pergi ngajak tu. Buat kapal ni luar tutup dengan kain besar. Nampak? Ha, ahbar. Ha, cakap kita ni tak pakai baju waktu. Pakai siap baju. Ha. Buat baju Melayu. Nah. Ha. Atu kain kapang. Kalau tala hutang tak ada kain mayat mati tadi kena tembok tadi nak awak balik busuklah pasal nari jalan. Tak boleh lah, wajib tanah la hutang. Wajib kena tutup dengan daun sebagai kain kapang. Neh, kena tutup dengan daun. Cari daun. Daun tu tapu nak bolah guna-guna pun. Seolah-olah kain kapang. Neh, biar tak sepunyuh dah daun, takkan comel daun, tapi tutup ah. Neh. Ha. Tak ada daun. Pokok ada tinggi-tinggi. Jangan nak panjat tak pandai. Daun umpamanya. Wajib kena ambil seluk. Tepek. Tepek di mayat. Seluk kan. Lumpur tu. Tapu. Jangan awi nampak aurat dia. Ne? Ha, dia kira kapang juga. Kapang darurah tu. Ne? Ha, dia gitu. Kemudian, menyembahyangkannya. Dia akan terang sembahyang mayat satu persatu dengan detail. Ne? Kemudian menanamkan mayat, mengkuburkannya. Arab panggil mengkuburkan. Melayu panggil menanamkannya. Tanam mayat. Tanam wajib juga. Jadi empat perkara. Mandi, kapal, sembahyang dan tanam. Tanam ni sekira-kira maknanya tidak dapat lagi bau mayat keluar ke atas. Dan kalau binatang nak gali, tak mampu. Ha, setakat itulah lubang. Dia tak syarat 6 kaki, 5 kaki, 4 kaki, 3 kaki. Katakanlah tanah negeri itu, kita tanam 4 kaki saja. Sekat pinggang je kubur. Kambuh 2 kaki ke atas tanah. Kambuh gitu memang menyatang tak boleh nak gali dah. Dan tidak keluar dah bau mayat. Maka sah dah. Nah, sebab ini tidak taksirkan, tidak takdirkan dengan ukuran. Dia kodorkan dengan 2 syarat. Yang pertama, sekurang-kurangnya bau mayat tak keluar dan sekurang-kurangnya tidak dapat digali oleh binatang. Pada adat lah, binatang pada adat. Kalau dinosaur boleh gali, kalau anjing macam biasa tak mampu. Nah, kalau tangga tu hukumnya pahak wajib dalam bagian tanam. Dahak sunat semunjung. Jarang lah biasanya. Tinggi pala tak. Semunjung ni kita masuk dalam lubang gubuk, lepas tu akak tangan gini pulak. Tak apa gini ya ke. Neh, ni bagi semunjung. Nah. Tapi kalau hok kat kita ni ada sekat kepala tau ataupun sekat dahi. Neh, boleh dah. Neh, boleh dah dikira pasal apa? Pasal bagi anjing digali boleh ha 2 kaki. Nu dalam sampai 5 kaki setengah tak mampu dah nak gali. Neh. Dan tak keluar bau. Kalau tak boleh nak gali pasal mati tu di satu bumi yang batu belaka. Nah, umpamanya dia naik panjat gunung. Nah, umpamanya mati kawan dia jatuh, tali putus. Nah, nak awak turun tak boleh pasal turun ke tali. Nah, atas tu. Nak panggil orang tak boleh mari dah. Jauh jalanan 2 minggu baru sampai kampung, buruk-buruk mayat. Nah, jadi sempurna atas tu. Lagu mana nak gali tak boleh batu. Ambil benda lain tindih dia. Tutup. Tutup sekira-kira kalau mari binatang nak ambil tak boleh. Umpamanya. Nak. Ni kaedah dia gitu. Dia ada terang tak kitab ni dalam bab kubur. Tak ada. Neh. Baik. Perkara-perkara yang berkait dengan 4 perkara ini juga wajib. Neh. Bila kata mandikan mayat itu wajib, maka penyediaan air apa semua jadi wajib lah ke? Nah, ha, jadi wajib lah. Ha. Masa mandi itu, sunat kita cucuh atau bakar kimia. Ingat tu? Nah, sunat bakar kimia. Begitu juga dengan kapang. Nah, ha, sunat bakar kimia. Kimia ni dia bau dia kuat, dia haruman. Yang sebenarnya bukan syarat kimia. Nah, tidak maksudkan kimia. Maksudnya adalah bau yang harum. Sebab bila kita mandi mayat, kita bakar kimia, bau kimia itu jelira habis sampai 2-3 buah rumah. Pasal dia kuat kimia. Nah, kata kalau bagi Mekah kedai kimia macam-macam basi kimia. Nah, beli buat balik molek. Nah. Ha. Tujuannya bila mandi, biasanya mayat ini air dia keluar, cucur, turun kok latar, jatuh tanah, berbau busuk. Orang lalu orang kata, busuk mayat. Oh, busuk air, pok mak mandi. Nah, orang pun hina mayat. Jadi bila kita bakar kemiang, dak bau tu ditutup. Ada bau ditutup. Kuat kemiang lagi. Nah, jadi orang pun dak ngupak pada mayat. Itu tujuannya. Nah. Kan dalam kereta kita rajin lah kereta. Anak berok. Haa, dalam kereta. Tapi dalam pamper kan berok luar tu, bau. Bila bau, kita pun ambil spray, sang dalam kereta. Takkan nak tinggal anak. Sayang kereta punya pasal. Spray lah, spray tu. Ada bau tahi anak tu. Tapi spray tu banyak. Perfume tu, bau perfume. Haa, jadi senang kita bawa kereta. Nah, itu tujuan. Yang bida'ahnya masa tahlil tu pergi waktu bik kemiang. Haa, tu mengaruk. Tujuan apa pula? Nah, melainkan pasal tu imam busuk. Haa, tu lain. Haa, tak tahulah waktu. Dah, haa. Sama arah, haa, gitu kan? Haa. Haa, kabar juga kasi dia. Nah, haa, baik. Haa, tu lah. Tapi bukan tepat ni. Masa tu, masa mandi dan masa kapang saja. Kapang, dia akan bau sedap kain kapang. Sebab kemiang ni dia tak macam minyak wangi lain. Dia kuat sangat. Sebab dia jenis asap. Nak jenis bakar asap. Jadi kalau tak ada kemiang, masa mandi tu belilah spray kereta tu. Boleh dua botol. Nak spray kat bilik air nak mandi. Masa orang mandi. Jadi bau busuk kalau ada, tak keluar. Takut orang hak mulut jahat, dia pergi kata. Nak, ha, jenis orang hak mulut busuk tapi tak kata buat senyap gitu lah. Nah, itu tak apa gitu. Nah, itu tujuan ni memelihara kehormatan mayat. Nah. Ha. Jadi masa tahlil tu tak usah waktu bik dah. Sesah dah mayat waktu kubur. Nah, banyak berlaku dia panggil orang tahlil. Nampak? Papa merah nyala hidung untuk imam. Dah dapur so gitu kemiang. Borpang untuk imam Allah asak kelung. Nah. Bawa tak lah umur. Waktu dengar pakar kemiang waktu dia duit ni orang-orang surah mari nak tahlil. Odoh. Dia ambil mana? Dia ikut umur lain buat contoh. Dia set copyright control suruh mengaji kamu. Nah, Nabi kata jamiru mautakum salasa. Ndaklah kamu perasakan kemian nah ketika memandi dan mengkapangkan mayat ini 3 kali. Nabi suruh perasakan kemian. Neh? Baik, itu masa memandikan. Kemudian mengkafankan mayat. Kafan mayat ni kita sunatlah kita beri bau juga pada kain-kain kapan. Bubuh kemiang tu di bawah, kain kapan tu bubuh di atas. Wak lalu kat bawah. Neh. Wak lalu kat bawah. Neh. Tak ada kemiang pakai spray. Kau ada spray apa buat jenis wangi? Supaya wangi sekebok. Orang akak wak pergi sembahyang sekebok bau. Dak. Takut bau kan mayat kan dia kadang-kadang dia bau. Nah, bau macam gedak sedak gitu, bau mayat. Neh? Saya kaji yang bau mayat. Dak aje gi kat orang mati. Dak aje gi. Betul. Lagilah tak tengok orang mati, neh? Mai tengok awek tak mau. menanam mayat kubur. Kubur ni asalnya dia tak ada batu nisan. Kemudian dibenarkan letak batu nisan sebagai tanda. Lepas letak batu nisan sebagai tanda, berlaku masalah. Pasal cari kubur tak jumpa juga. Maka ulama pun fatwa boleh letak nama pada batu nisan. Nah, ha, jangan lebih daripada itulah. Eh, ini banyak sangat tulis. Nah, ha, bekah ketua pengarah. Bekah ni, bekah ni. Itu tak payah. Itu lugar tengok. Nah, tak payah. Ubur nama sudah lah. Nah, ha, haji ni, ni, ni, ni. Sudah. Nah, ataupun letak tahun sikit. 1989. Ha, umpamanya. Okey dah lah. Nah, ha, sebab kalau batu sama belaka, nak cari kubur mak lagi mana? Nah, ha. Ha? Ikat kain di batu nisan. Untuk dia. Tak ada tujuan. Ha, hukumnya bid'ah. Nah. Lepas pada mati, tanahlah. Tanah buh batu nisan baru. Kain hok bubuh di atas teko hok nak jiruh tu. Ha tak? Cabu bubuh di batu nisan pula. Baru-baru ikat. Ha, dia pakai topeng pula. Hukumnya bid'ah. Faham lagi? Dia kata nak tanda kubur baru. Tak payah tanda. Batu nisan baru orang tengok tanah orang kenal kubur baru. Nak? Ha, dia tersenang nak mari esok-esok. Nak apa tak payah tanda gitu. Itu kubur baru kan tu. Dia tanah sama dengan kubur lama. Boleh kenal kan tu? Tak? Ha, jadi, hak mana-mana, hak ada baru gitu, esok pergi buang. Pasal tu guru patua, beda. Sebab apa dia buku gitu. Nak? Tak boleh buku. Nah, tujuan dia. Ha, semua tu jadi adat. Orang ni buat tek, lama-lama jadi macam syariah. Nah. Ha. Batu hidup, batu mati. Ada dalam hadis Nabi meletak batu kerikil. Nah, ha, dua saja. Yang satu lagi Nabi letak pelepah kurma. Jadi ulama kata daripada hadis ini, Nabi kata selama hidup pelepah kurma ini, tiap-tiap benda yang hidup yusabbihunallah, tasbih kepada Allah. Itu menjadi kaedah ahli sunnah wal jamaah. Benda yang hidup lah. Pokok ke, hayawan ke, bunga ke, buah ke. Nah, dia bertasbih kepada Allah. Setiap tempat yang bertasbih, diturun rahmat. Lepas tu Nabi kata selama maknanya batu pelepah tamar ni tak kering, tak mampu lagi, maka rahmat mayat tersebut dapat keampunan ataupun direngangkan. Dalam hadis kata direngangkan. Rengang ni maknanya kalau gelak sirah, kalau sakit sehat. Nampak? Direngang, roku rengang. Sebab apa? Berkat tasbih pelepah tamar ni. Batu lama-lama kata sunat menanam pokok-pokok kecil di atas kubur. Nah, kerana tiap yang hidup bertasbih pada Allah. Kita buat atas kubur ayah kita. Pokok tu tak tasbih ke ayah kita. Tasbih ke Allah Ta'ala. Bila tasbih, turun rahmat. Nampak lagi? Ha, tu kaedah. Kemudian, ulama' pula kata, kalau batu yang hidup, dia juga bertasbih kepada Allah. Maka letak batu yang hidup, mudah-mudahan, berkat tasbih itu direngangkan mayat. Ini semua berasal daripada hadis Nabi. Nah, ha. Kita ni pula batu nisan sampai 5-6 utih. Batu bulat sutih. Batu nisan panjang pula, sutih pula. Ni nak buat benda banyak-banyak ni. Nah, ha. Jadi lebih pada hak pula. Nah, ha. Tu bida'ah belaka tu. Buat basah atas kubur. Ha, tengok tujuan. Tujuan apa mu buat basah? Tujuannya sebab nak mari ziarah panas sangat. Kita berakhir mari kubur ayah. Nah, balik kerja kita mari panas sangat. Jadi buat atak sikit. Harus. Ni ulama' apa tua. Nah, harus. Tapi ada syarat. Iaitulah basah tu dia tidak mati. Tak tanam. Nah, dan boleh dialih dengan mudah. Sebab nak tanam orang sebelah, alih basah. Nak gali senam. Nah, haa. Kalau tujuan untuk meneduhkan mayat, bida'ah. Nampak? Ha. Macam ni dia buat pasal. Pakai tanang, pakai konkrit tu. Siap dengan ada bitu baga, ada kuci pun semua. Sawak lagi tu. Neh? Ha. Dasar buat. Neh? Pakai atak. Tapi kalau untuk orang mari ngaji Quran, mari ziarah, boleh. Tapi syaratnya, rengang boleh alih. Ha. Ni ulama' fiqh kata. Neh? Ha, pakar tu lah. Neh? Ustaz kata tak boleh pun. Masa pakar. Boleh. Sebab dia kecil. Caranya. Ha, nak tanam sini pula. Sakok ni basah. Alih. Oh, nak tanam. Ha, senang. Ni tiang sob-sob. Wak basah tak gubuh. Lepas tu orang nak gali sebelah boleh tak? Tak boleh lah. Tanah. Tanah wakah. Haram. Ha, dia kaedah gitu. Tanah milik kita makruh. Kalau kita buat bangunan untuk ayah kita, makruh. Nampak? Ha, nampak? Ha, dia gitu. Kubur lama. Kubur Nabi. Dia boleh ni kubur orang hok mari ziarah sama macam kubur wali-wali orang dibuat rumah tu bukan untuk wali tu, untuk orang mari ziarah. Sebab kubur tu ramai mari ziarah dia pun buat pasar gitu. Nah, setengah ulama kata boleh. Leh? Ha, dan macam Syekh Ibrahim boleh lah pasal tanah dia. Tok Pelang, orang buat macam rumah itu ah, ha, tanah dia. Dia tanah orang, tanah kerajaan. Tok Pelang, kubur Tok Pelang tu. Kan tengah tu ada kubur Tok Pelang. Nah. Orang kata tak boleh, haram. Haram warna tanah Tok Pelang. Tanah tuang punya sendiri, boleh lah. Yang tak boleh ni tanah orang. Kita pergi tanah kubur Tok Pelang, pergi buat pasal. Tak boleh lah. Bukan tanah kita. Dia tu Tok Pelang buat, tanah dia. Ha, dan Syekh Ibrahim buat, tanah dia. Nah, tanah dia tu, dia wakaf buat perkuburan. Dia ngajar Syekh Ibrahim ni, dengan Tok Pelang cerita dia. Ngajar agama. Nah, ngajar-ngajar ramai orang zaman dulu. Nah, cerita zaman lama. Jadi dia pun wakaf tanah kubur. Akhirnya dia wafat, meninggal dunia, orang tanam situ. Orang buat rumah dia. Nah, ha, bukan rumah dia nak duduk situ. Jadi rumah tu orang, anak-anak murid dia mari ziarah duduk. Hari-hari mari ziarah situ. Nah, ha, tak apa pasal tanah. Sama macam kubur, tanah kita sendiri. Jadi kalau kubur kita tanah sendiri, katakan ni rumah, belakang rumah ada tanah lapang sikit, kubur katakan. Kita sayang ke suami kita, tak mau tanam kubur orang ramai ni, nak tanamlah tanah kita sendiri. Boleh hak hukum syarak? Boleh, ingat baik lah. Cuma kita dah amal orang Melayu. Kita dah amal pakai kubur wakaf belaka. Hukumnya boleh tanam tanah sendiri. Masalah akta tanah, akta perkuburan, hak Tuhan lain, hak Tuhan dunia tu. Hak hukum syarak ni. Hukumnya boleh. Bila kita tanam kubur kita di laki kita, maka segitu dia buat comel sikit. Tak? Dia buat konkrit, buat apa? Haram tak? Tak haram. Makruh. Kerana bina'an. Atas nama larangan asal hadis. Nak kata haram? Tak haram. Pasal apa? Tanah sendiri. Nampak? Ha, jadi hak haram ni hak kubur ramai. Dia buat pasal, buat pasal, buat pakar. Bukan tujuan tu buat ngaji untuk ziarah. Saja buat orang buat pasal, pasal atas. Nah, tengok orang wakah, wakah atas. Nah, ha, akhirnya, hak muak kubur 600 mayat, tinggal 300. Kalau Syekh Ibrahim, mati seorang baru muak, kepung dah. Kosong, 3-4, buat agar. Nah, padahal mayat se, hukumnya haram. Nampak? Wajib atas kerajaan negeri, rombok belaka tu. Dia tak boleh kepung gitu. Dah kalau kita kubur kita, mak kita seorang mati. Kita buat pagar untuk 3 orang. Baki 2 di sini. Atau segi untuk ayah kita. Ni mak kita mati. Ayah ada lagi ni. Dia kekim. Umpamanya. Kita buat pagar dah ni. Untuk seorang lagi ayah kita. Haram. Tak boleh. Tanah wakaf. Tak boleh. Faham lagi? Ha. Sebab bila kita pagar gitu. Hak kosong ada dah rezak. Orang lain nak tanah ayah orang lain boleh kat situ. Jadi balah tak? Mungkin tak balah? Balah ha. Nampak? Dia kata masuklah bagi aku. Ha, buah tu. Ha, tak boleh. Dia rombok semula. Tak rombok, tukang buat dosa. Mayat tak dosa. Mayat tak tahu kala. Ne? Ha, jadi kalau ayah kita mati sini, kalau mak pula nak mati sini, insyaAllah. Kalau tak ada orang, dah ada orang dah mari sini, mak kita sebelah ni pula. Nasib lah, siapa mati dulu? Pasal kubur sabih, hak wakaf. Dia nak boleh nak atur jujur tu tanah kita diri. Ha, mereka kita beli tanah, kita wakaf. Nampak? Atas ha, ada syarat. Nak ha, wakaf bersyarat tu lain. Jadi kita boleh nak pilih hak kita. Ha, niat kita anak-anak kita. Boleh ha. Pasal dia tuan wakaf. Nak? Ha. Ha, tu sikit-sikit. Banyak lagi tu. Bak bina'ah atas kubur. Nak? Ha. Syarat-syarat solat jenazah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan sikit eh. Saya nak tanya, baru-baru ini saya ada dengar ustaz kata tak baik kalau kita cakap semoga kekal ke anak cucu, kepada pengantin pasangan. Macam mana pula kalau kita kata panjang umur kat seseorang? Contohnya kita tengah cakap pasal dia, tiba-tiba dia terus muncul. Yang kedua, macam mana pula dengan murah rezeki? Contohnya seorang tu senang dapat sesuatu, lepas tu kita kata murah rezeki. Dah, baik. Dia kata kita ada ngajar itu, kita kata dilarang berkata semoga kekal ke anak cucu. Dia kata kita kata. Baik, yang pertama kita nak beritahu larangan ini makruh, bukan haram. Makruh. Nah, kemudian bukan kita kata, Nabi yang kata. Ini hadis Nabi. Nah, sahabat dia kata, bil baqa wal banin, pada majlis makan huluk. Temu ngatinglah. Nabi dengar sahabat kata bil baqa wal banin, semoga kekal ke anak cucu. Nabi kata wala taqul kazalik. Nampak? Zalik kaulul jahiliyah. Jangan kata gitu. Itu perkataan orang jahiliyah. Nampak? Walakin kul. Dan tetapi mu kata gini. Barakallahu alaikum. Nah. Aukamakola. Kata gini. Semoga Allah Ta'ala turunkan berkat ke atas kamu berdua, wahai pengantin. Nabi ajarnya. Ini bukan kita kata. Nabi yang kata. Nah, jadi Imam Nawawi pun kata, makruh kita kata semoga kekal ke anak cucu. Bukan dosa besar. Nah, jadi baki balik lah. Nah. Kemudian pula dia kata, kita tengah cakap hal kawan kita lama tak tengok Yusuf. Faham? Sebut ayah pun mucang juga deh. Lama tak tengok. Dodol lepoh tu bi. Biasa orang kata gue ni. Tubik lalu panjang mo. Makna benda. Maknanya tak mati lagi lah. Panjang tu sampai bila? Sampai ke esok? Tak. Sampai ke hari ni tak mati lagi ni. Ada tu. Nah, maknanya kalau tak ada dah, maknanya pendek mo. Dah ada lagi tu maknanya tak mati lagi. Maksud ucapan orang Melayu ni, ha, tu ada, tak mati lagi. Tu maksud dia. Bukan pelik eh? Tak salah gitu. Eh? Kemudian pula bila tengok orang tu mana menega laku, menega laku, mudah naik pakat dan sebagainya, dia kata murah rezeki. Betul lah. Sebab kita sunat berdoa dimurahkan rezeki. Nah, mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Nah, Allah Ta'ala tambah rezeki. Nah, jadi ini pun perkataan tidak ada larangan di dalam agama. Nah, bahkan merupakan satu doa. Nah, lepas tu bila kita mari, orang kata, tu baik lalu mu panjang umur sungguh. Sunat kita kata, amin. Nah, soalan seterusnya. Saya ada geng. Geng. Ditulis geng. Tulis jawi comel, tapi tulis geng. Budak-budak muda gini. Saya ada geng. Kat asrama. Dia bangun subuh lewat sokmo. Saya pun lewat juga. Kadang-kadang. Kawan dia lewat sokmo bangun subuh. Dia pun lewat juga. Tapi tak macam dia tu. Jadi kawan dia lewat lagi. Dia lewat sikit. Apa benda gak tip-tip bangun awal pagi untuk qiyamulail dan qiyamulail sokmo? Dia kata benda tip. Jawabnya tidur awal dan berniat nak bangun malam. Nah, kalau jenis hak kita pakat baru ni tambah lagi sekuci jang. Jang jangan letak dekat dengan tangan yang boleh sapa. Bak bunyi kering ko 3:30 kak tutup alu. Dia akan tutup automatik. Nampak tangan lah buk yang mulai. Nampak? Dia nak niat mulai. Tidur sepanjang malam. Nah, jadi buka tak sapa. Bila kak tak sapa, kita kena bangun. No, gi. Barulah mudah kita nak bangun. Nah, kemudian bagi orang mujang, beristeri lah. Bagi orang puan, bagus. Dia mengejutkan suami. Seh. Nah. Yang penting sekali, kita niat. Tak? Nak bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Jadi mudah bangun. Tapi jangan tidur pukul 3. Nak bangun 3:30. Payah lah. Nah? Baik. Soalan seterusnya. Apa hukumnya membeli barangan cetak rompak seperti cakera DVD? Adakah haram yang menggunakan yang pulak bagi tujuan buat bisnes seperti pusat sewa DVD? Baik. Tengok dulu benda kandungan DVD-nya itu. Yang kedua, kita cetak rompok itu daripada siapa tuan punyanya. Kalau tuan punyanya hak orang Islam, maka tak boleh kita cetak rompok untuk berniaga. Tak boleh. Neh? Walaupun maknanya, macam orang ngajar. Nah, CD orang ngajar kuliah agama. Kita pergi catat berapa? Bukan untuk kita dengar. Kalau kita copy, kita dengar tak apa. Kita copy untuk niaga. Tak boleh. Melainkan tuan dia minta izin. Sama macam akta buku. Nah, kita ambil buku untuk guru sekarang. Tafsir, tiap-tiap bulan keluar buku untuk guru. Nah, kita pergi rata kat printing buat atas buku tu niaga tak. Nah, hukumnya haram. Tak boleh. Nah, melainkan dia minta izin untuk guru tu. Nah, sebab dia keluar belanja apa semua, nak buat tu, nak buat ni, nak buat layout apa semua. Kita senang-senang dia ambil buku, print, bukan nak buat ngaji. Nak buat niaga balik. Hukumnya haram. Ha, tapi kalau macam software, DVD. Nah, kepunyaan syarikat-syarikat yang kafe harbi. Maka hukumnya harus kita cetak rompok. Kerana mencetak, membeli kebarangan keluaran kafe harbi ini, iaitu menambahkan ekonomi mereka. Sekarang ini kafe harbi seperti negara Amerika. Mereka ini kuat memusuhi negara umat Islam. Bom umat Islam dan sebagainya. Tembok situ, tembok sini bunuh. Jadi kita buatlah sedaya upaya untuk melemahkan mereka. Sama ada politik mereka atau ekonomi mereka. Jadi bila kita copyright, kita beli yang tiruan atau kita jual yang tiruan, software-software dimilik oleh syarikat kafe harbi, hukumnya harus pada syarak. Faham? Untuk belajar. Kata setengah ulama boleh, kerana apa? Bila kita buat lagu tu, manfaat belajar tu boleh ke siapa? Boleh tak ke pengarang? Boleh ke pengarang lah. Jadi kita tak mampu nak beli, dia pun cetak. Yang tak bolehnya benda tu ada, tak mampu beli. Nak buat hak cetak sendiri. Baru tak boleh. Tapi hak tak ada khilaf untuk dikomersialkan hak cetak rokok. Tak boleh. Alat ni kan bodoh, tak ada. Nak bodoh. Mak tula. Tak ada 5 minit. Apa erti istiqamah? Apa erti nisbah? Istiqamah maknanya maintain, kekal di atas satu-satu amalan. Macam kalau kita juga pergi dengar, malam pergi dengar orang ngajar. Ada sama, mari sama. Melainkan sakit, ada kerja, mesyuarat, pergi kelompok, tu lain lah. Maknanya kalau tak ada kesibukan, dia ada sama. Tu panggil istiqamah. Lawan ni istiqamah ni kluk-klik. Haji tengok tak tepi-tepi jalan dia tulis stiker warna hijau klub klik. Ada tu klub klik ni kejap ada, kejap tak ada, tak boleh gitu. Gitu juga kita semayang sunat, lepas isyak mesti semayang sunat. Jangan bila rajin semayang sunat malah tak semayang sunat. Istiqamah mana kekal di atas amalan itu walaupun sedikit. Tiap-tiap malam Jumaat bangun buat tahajud. Tak banyak, 2 rakaat je seminggu. Tapi sama-sama. Hukumnya dipanggil istiqamah. Ni macam ni. Apa erti nisbah? Nisbah ni makna bangsa. Nisbun. Nasabun nisbatun. Makna bangsa. Soalan seterusnya. Adakah terangkat adab sah? Dan secara automatik kita berwuduk jika mandi sunat Jumaat ataupun sunat hari raya. Baik. Berlaku khilaf di kalangan ulama bila kita mandi Jumaat terakak ada wudu. Kata setengah ulama baikkan mazhab Syafi'i terakak juga jika kita niat mengangkat hadas. Nampak? Tapi kalau kita niat mandi sunat saja tak terangkat wudu kita, dapat pahala mandi sunat. Jadi caranya kita niat mengangkat hadas. Niat mandi sunat hari raya dan mengangkat hadas. Jadi kita lakukan caranya bukan wuduk, mandi sahaja. Jadi mandi tu kita dapat sunat hari raya dan dapat juga ambil wuduk, kakak hadas wuduk. Yang mana paling afdal, solat sunat tahajud sendirian atau solat sunat tahajud berjamaah? Baik, afdal kata setengah ulama dengan sendirian. Nah, melainkan datang nas maknanya buat dengan berjemaah. Macam tarawih afdal berjemaah. Tahajud afdal sendirian. Solat hajat afdal sendirian. Bila afdal sendirian, kita buat berjemaah harus. Mayang hajat buat berjemaah harus. Mayang tahajud buat berjemaah harus. Nah. Bagi wanita yang mengalami keguguran kandungan, sampai bilakah tidak wajib solat ke atasnya? Jawabnya, sampai kering darah nifasnya. Kerana gugur adalah sama dengan beranak. Apa makna gugur? Gugur ini turun kandungan dalam rahimnya belum lagi sampai 6 bulan. Dipanggil gugur. Kalau 6 bulan dan ke atas, dipanggil beranak. Ha, itu kaedah. Benda sama je, nama yang lain. 6 bulan ke atas dah kandungan, beranak. Nah, dah sampai 6 bulan lagi, gugur. Ha, jadi sama gugur, sama dengan beranak. Iaitu pakai tengok darah nipah. Kalau dia gugur, katakan 6, baru 3 bulan. Nah, baru 3 bulan kandungan, gugur. Ada darah tak keluar mengiringi? Ada darah. Itulah nipas. Katakan 10 hari baru berhenti darah. Ha, 10 hari baru semayang. Dia sama macam nifas. Neh? Ha. Saya hendak pergi ke Paka dan Kerteh selama 2 hari. Kawasan Paka dan Kerteh dibolehkan saya solat jamak ke tidak? Selama saya duduk di sana selama 2 hari itu. Ke tidak cukup lagi 98 kilo. Saya tinggal di Kuala Ibai. Baik. Jawabnya boleh dah. Kuala Ibai daripada bandar Kuala Terengganu 4 batu. Nah, ha, Paka 60 batu. 60 tolak 4, 56 batu. Ha, 56 batu adalah qadar, apa benda ni? Dua marhalah mengikut kiraan batu. Dan boleh roduk Kuala Ibai. Nah, ha, Kerteh lebih lagi boleh kerana tambah 8 batu lagi. Nak, ha, daripada bandar Paka 8 batu sampai ke Kerteh. Tambah 2 batu lagi ke Masih. Nah, ha. Hidup Kuala Ibai boleh dah. 2 hari hidup sana boleh, 3 hari pun boleh, 4 hari baru tak boleh. Ha, ni benda pula. Saya boleh baca hadis dalam kitab tetapi tidak tahu maksud hadis itu. Ha. Maka dengan ini saya memohon ustaz jelaskan anggaran dan sangkaan saya di bawah ini salah atau tidak. Ha, ni orang ngaji sekolah Arab ni tulisan Jawi jamil. Okey, itu tak boleh jamil gini. Ha. Yang pertama hadis al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Saya beranggapan semua perkara baik, pentadbiran dan apa jua hendaklah ikut hukum Islam, iaitu syarak. Kalau tidak, kita jadi yang membelakangi hadis. Ha. Hadis yang kedua, inna Allah tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba, iaitu Allah Ta'ala itu elok dan tiada menerima melainkan yang elok. Saya beranggapan semua amal dan perkara atau perkakas hendaklah comel, hendaklah molek dan bersih serta halal pada syarak. Ha, barulah Allah Ta'ala terima dengan sempurna amalan kita. Saya bimbang takut sangkaan saya ini tidak menepati apa yang betul. Oleh itu saya mohon penjelasan ustaz dan maaflah atas kekasaran saya. Maafkan. Ha, minta maaf. Tak kasar benda. Betul dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia kata situ. Ha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Jadi dia kata hadis yang pertama, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita terjemah Melayu, Islam itu tinggi, tiada ditinggikan atas Islam itu akan yang lain. Ha, dia kata maksudnya semua perkara baik, tadbiran dan apa jua hendaklah ikut hukum Islam. Ya, betul lah tu. Secara ringkas. Ha, kalau masuk yang lebih luas lagi telah diterangkan oleh ulama dengan panjang lebar. Kerana hadis ini membawa maksud yang begitu panjang. Nah, ha, cuma maknanya Islam ini adalah agama Allah dan tujuan Allah ciptakan bumi ini supaya kita laksanakan Islam. Manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Jadi apa jua keadaan biar ikut Islam lah. Betul dah dia kata. Nah, sebab tu kita sekarang ada dua hukum contoh. Nah, hukum Islam dan hukum manusia. Hukum Islam, kalau berzina rotan. Hukum manusia RM1,000. Umpamanya. Nah, jadi kita sebagai orang Islam mestilah meletakkan hukum Islam iaitu rotan sebagai kanun jenayah yang mesti dipraktikkan di dalam negara Islam. Kalau kita tak praktikkan hukum rotan ni pada hari hukum Allah, maka Islam itu rendah. Jadi hukum manusia itu tinggi. Murka Allah SWT. Dari segi ekonomi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, maka haram riba dan elok balik, harus jual beli. Maka sepatutnya institusi riba ini tidak mengatasi institusi Islam. Mahkamah kita juga, mahkamah syariah mesti lebih berkuasa daripada mahkamah sivil. Nah, ulama lebih berkuasa daripada menteri. Dia semua dia lebih belaka. Sebab dia Islam. Islam ni agama Allah. Tiba-tiba Islam tak rendah belaka. Nah, maknanya sekolah pengajian Islam mesti lebih lagi dianggap tinggi taraf daripada sekolah biasa. Ni tak. Kalau Islam, ini dah agak cetam. Nah, sekolah tu, sekolah cerdik ekonomi. Tak kena gitu. Nah, jadi dari segi amalan kita pun, mula-mula kita sembahyang Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar, mung Allah yang paling besar, kerajaan yang paling hebat, yang paling patuh aku junjung, agamamu paling tinggi, tak ada orang boleh mengatasi agamamu. Dari segi pengamalan kita tidak gitu. Begitu juga, inna Allah tayyib, Tuhan itu baik. La yakbalu illa tayyiba, Tuhan tak terima melainkan yang baik. Dia kata maksudnya, ndaklah amalan kita, pekerjaan kita itu baik pada syarak. Betul dah. Neh? Sebab syarahan ulama ni di pelbagai-bagai kitab ni disyarah gini, kitab ni syarah gini, maksud sama je. Nah, ada yang hurai pendek, ada hurai panjang, panjang lebar dan sebagainya, maksudnya sama. Ya ni Allah Taala begitu indah, begitu comel, begitu lawa, begitu anggung, molek bersih, maka Tuhan nak hak bersih daripada hamba ni. Sebab tu Allah tak terima apa benda ni? Korban anak Nabi Adam alaihi salam. Kerana diberi buah-buah yang buruk-buruk. Habis beri buah hak comel-comel. Tuhan suruh sedekah pada Tuhan. Nah, suruh korban. Nah, habis anak Nabi Adam tak beri buah hak lawa-lawa. Hak masuk-masuk. Kobe beri buah hak kepek-kepek. Ke Tuhan tak terima hak Kobe. Nah, sebab tu ulama kata yang paling penting dalam penerimaan Allah ini adalah roh. Nah, jadi pada jasmani, pada zahirnya bukan atas dasar kepek itu Tuhan tak terima. Tapi yang hati Kobe itu sendiri yang tamak sayang ke harta sampai hak diri Tuhan pun nak wihak uduh. Daripada rohani itu asalnya jadi buruk buah. Nah, sebab kalau kita orang miskin, wih benda hak buruk. Nah, mana dah orang miskin? Wih apa kepek itu? Nah, Tuhan terima tu asal hati nampak ikhlas. Jadi betul dah tafsiran lagu tu. Apakah hukum bila saya kata ke orang perempuan tak tutup aurat? Orang perempuan tak tutup aurat, gigi kata. Hukum apa? Jadi umum sangat soalan. Wih kalau contoh kata gua ni. Nah, perempuan tu tak pakai tudung. Dia pun kata, perempuan tak pakai tudung. Tak salah lah. Nampak? Ada perkataan yang salah. Nah, ada perkataan yang tidak salah. Nah, dia gitu. Jadi kalau kita dia tak pakai tudung, kita pergi ngupak hak benda-benda yang lebih pada hak. Hak tak patut-patut. Salah kita juga. Nah, bukan kata bila dia tu buat salah, segi syarak, kita boleh kata ikut si. Perkataan kita itu membawa kebaikan, tak apa. Nampak? Tak apa, ini awak tak pakai tudung ni, gitu belaka je. Tak mau ikut hukum Tuhan. Nah, ini kata gitu, tak apalah. Nah, bukan kata jalan khusus. Macam mana kita nak tahu seorang itu sikap sombong dan menunjuk dengan ibadatnya? Orang yang sombong dengan ibadat dia. Jadi kalau kita tak tahu, tak payah ambil tahulah siapa yang sombong. Kalau kita dah tahu, itulah orang yang sombong. Jadi Tuhan tak suruh kita cari, pergi cari dia siapa yang sombong dengan ibadat. Tak payah cari. Nah, sebab takut kita pergi katakan orang yang tak sombong, kita pergi kata sombong. Kemudian orang yang nampak jelas menunjuk-nunjukkan dengan ibadahnya, kita buat sebagai pengajaran. Aku tak mau ikutlah orang ni. Dia nak, walaupun dia amal ibadat banyak, tapi dia menunjuk-nunjuk. Rugi dia. Hadis kata, rugi pahala akhirat tak ada lagi. Itu lain, buat iktibar. Nah, ini orang menunjuk-nunjuk. Asal balik Mekah gila lewa kat orang ramai. Nak. Ha. Dia kata oh, baru ni turun masa turun di Jeddah. Ah ha, takut kita. Ha, rasa gila ni pula pergi Mekah bawa. Kali Kelapang. Nak nunjuk-nunjuk amal dia. Orang tanya, dia sibuk. Kali Kelapang. Ni nak pergi pula ni terpang ni. Ha, ini nunjuk-nunjuk lah begitu. Neh? Ha. Kita kalau malam-malam macam mau Yasin, amal 8 tahun dah. Ha, jenis gitu. Ini bodoh lagi tu. Cayang mereka. Dah sama kampung kau orang. So, tunjuk-tunjuk. Yang boleh tunjuk supaya orang tiru. Ha, baru boleh. Nah, kita buat mula. Supaya orang tiru, ha, maka jadi orang pun buat kewajikan. Contoh ulama kata, orang pakai dah ubuh lah aktiviti latang tu. Kita buat mula. Ha, itong ni ada saja ni. Eh, orang pakai ubuh ni. Eh. Dia pun ubuh lu buat mula. Orang pun tengok ubuh tak. Ha, tu tak apa tu. Tunjuk tu jangan suruh orang ikut. Neh? Ha. Ni ubuh nak suruh orang kata kita bagus. Ha, tu baru tak boleh. Neh? Ha, masa nak ubuh fitih tu, kalau lain lipat lah ke kan, nak ubuh lastong. Dia lipat. Orang tak nampak kan ubuh. Dia tak lipat eh, ubuh gitu. Dah payah nak masuk ke 50. Orang tengok ramal lah ke, ha, baru masuk-masuk. Ha. Ha, jenis sawak gitu dah. Itu mainan iblis nak suruh kita tak boleh pahala. Neh? Ha. Kalau saya mengata dalam hati dikira mengumpat tak? Ha, tak mengumpat ni zikr kita sebut nampak sehingga berlapah. Motor saya hilang lepas tu saya beli motor curi. Pulak dah. Mu duk kata orang lain nunjuk-nunjuk mu barang motor curi. Sekarang saya sudah insaf. Ha, bagus ha. Saya nak pulangkan motor itu pada tuan tapi member saya yang jual motor itu tak tahu di mana. Macam mana ni? Adakah cara lain selain menjual motor itu? Jawabnya pulang balik kepada orang kawan yang mencuri itu. Ambil balik biti kita. Ha, mu curi, mu cari tuan dia mula. Aku nak biti aku semula. Faham lagi? Ha, kaedah dia gitu. Ni benda pula. Bagi makmum muafiq pada rakaat ketiga atau keempat, imam baca Fatihah laju dan makmum tersebut baca dalam keadaan sederhana sehingga makmum tak ada rokok dengan imam. Soalan saya, adakah makmum mesti rokok dengan imam atau menghabiskan Fatihah tersebut? Saya ini terbaca dalam kitab Musalli mengatakan makmum tersebut mesti rokok sama dengan imam. Sekiranya makmum tersebut tidak rokok sama dengan imam, makmum itu kena tambah satu rakaat lagi. Minta penjelasan masalah ini dengan panjang lebar. Ha. Baik. Naik rakaat yang ketiga, tok imam baca laju. Masalah imam baca laju ni sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, kitab Muafiq Masbuk dalam kitab Ujung Musalli itu, Syekh Daud Fatani ambil daripada beberapa buah kitab. Di antaranya kitab Majmu', kitab Tuhfah Ibn Hajar, kitab Nihayah Syekh Ramli. Kemudian kitab Asnan Matalik, kitab Syekh Zakaria Ansari dan ada 3-4 buah kitab lagi. Jadi sebenarnya dia ada khilaf masalah itu. Tak, biasanya khilaf ini terkenal di antara mujtahid fatwa, iaitu Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Ha? Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan hukumnya dia jadi makmum masbuk. Nah, ha? Kerana dia naik rakaat ketiga, dia tak ada nak perhabis Fatihah. Maka bila tak ada nak perhabis Fatihah, nak di dalam qiyam imam, maka hukumnya masbuk. Bila masbuk tu imam rokok, dia kena rokok. Ha, tu masalah ni. Neh? Ha. Apa hukum kencing berdiri dan makan berdiri? Ha, hukum kencing berdiri. Hukum kencing berdiri menurut pendapat yang pertama iaitulah makruh. Melainkan darurah kerana sakit atau kotor jambang. Nah, ha, jadi sunat kencing duduk. Makan berdiri begitu juga makruh. Nah, kalau benda yang kecil kata setengah diharuskan oleh ulama. Nah, umpamanya dia ambil kacang kuda suti. Ha, dia pun bulan mulut. Ha, tak sunat, tak payah duduk. Ha, duduk sila, dia kata aku duduk dia bulan mulut. Nah, ha. Eh, tapi kalau makan nasi belan diri balik awal tu, buruk benar rupanya. Neh, bak dia tengok banyak makan belan diri tak comel. Neh, ha, nak ada jambang apa semua. Nama lek ustaz faham belan diri kok. Neh, ha. Kecing ni hak orang tak nampak. Nah, ha, makan nasi ni belan diri. Neh, ha. Tak comel. Ada sikit lagi lah dia baca. InsyaAllah 5 minit lagi. Manusia yang mati seperti orang Kristian, Buddha, Hindu yang tidak disemayang, adakah rohnya akan menjadi hantu? di muka bumi. Minta penjelasan. Gini tanya, mana aku reti hati-hati ni? Patut tanya itulah, misteri Nusantara. Baik. Dia ni orang mati, dia tak jadi hantu. Hantu tu jin. Dia bukan orang, dia jin. Dia ni kacau orang. Nah, ada jin yang kacau orang budak-budak, ada jin kacau orang tua. Ada jin yang ganggu orang dalam hutang, ada yang ganggu di laut. Ada yang jenis waktu bik rupa, usik rotu, usik roni. Nah, jin. Bukan orang mati. Orang mati ni, orang kafir, orang munafik, orang sombong kepada Allah Ta'ala. Tidak Tuhan bukakan pintu langit. Nah, sebab Tuhan sebut jelas dalam Quran, la tufattahu lahum abwaabus sama'. Nah, roh tak naik ke langit. Kerana roh orang beriman naik ke langit. Langit ditutup. Bila langit ditutup, duduk di bumi. Duduk di bumi, dia tu roh tetap roh. Cuma kadang-kadang bila kita lalu dekat kubur, roh memang ada berkeliaran. Dan kita berasa kembang skok, tu maknanya roh lalu kot belakang kita atau kot depan kita. Biasa dia berasa kembang skok. Mana kembang skok ni? Biasa duduk gini, roh lalu tu. Nah, ha, tu kaedah dia. Hak tu bit jele kejauh bapak dari mahat tu bukan roh tu. Ha tak? Hak tu jin. Nah, Melayu panggil hatu. Nah, putih panggil ghost. Cina panggil si. Kui. Kui lah. Kui. Kita pula ingat kok. Tak kau Cina itu kalau tamir. Di padang mahsyar nanti semua makhluk ciptaan Allah akan dikumpulkan semula, termasuk manusia, jin, binatang. Makhluk ciptaan Allah yang mana dihitung, diberi pembahasan lebih dahulu. Apa yang datanglah kepada kita iaitulah binatang. Binatang. Binatang. Nabi kata kambing tu seekor, dia masa atas dunia memang something. Iaitu dia berani seekor kena kambing lain. Kambing lain tanduk pendek, tanduk tanduk. Nah, lambat je pun kau melambung kambing. Mana memang hak ni. Jadi tu Nabi sibuk dalam hadis, kambing hok kena tanduk ni, Tuhan akan buat tubik tanduk untuk saigok balik kambing tadi. Tak pasal zalim. Dia balah. Yang tak balah ni jenis makanan. Makanan tak balah. Nampak? Rima dia makan anak usia. Tak balah lah. Pasal dia makanan tu. Dia balah ni ngenak mendiri. Tak juga ni ngenak. Mengenak oleh sagok-sagok gitulah, awak kenak gitu. Awak pecah keti tak ada. Siapa tak mau hadir dewan pun tu tak ada tu. Lepas tu jadi tanah. Lepas balah tu jadi tanah. Jadi tanah. Masa jadi tanah ni, Haji Mak, orang kapi kata, laitani kuntu turaba. Alangkah elok hari ini aku juga jadi tanah macam binatang. Tak payah masuk neraka. Pasal dia tahu dah dia parok ni lagi. Itulah cerita dia. Di dunia manusia tak melihat jin. Betulkah di akhirat kelak jin tak dapat melihat manusia? Apa yang disebut oleh beberapa orang ulama dalam kitab-kitab yang berkenaan seperti itulah. Iaitulah ada riwayat mengatakan manusia dapat melihat jin pada hari kiamat. Tuhan terbalikkan dia. Apakah hukumnya saya ada hutang dengan seorang tapi saya tak gaduh nak bayar? Sedangkan saya mampu bayar pada situ, tapi saya gunakan untuk pecengan diri. Bagaimana jika saya mati sedangkan hutang belum tertunai? Jawabnya, wajiblah ke atas waris menggunakan duit yang ditinggalkan untuk menjelaskan hutang tersebut. Nampak? Disebut di dalam riwayat, orang yang sengaja tak mau bayar hutang sedangkan telah tiba masa dan mampu, dia tidak dapat berkata-kata di alam barzakh. Jadi bisu. Boleh tak lakukan salat witir dua kali pada satu malam kerana nak qada witir yang tertinggal semalam? Boleh atau tidak qada witir pada siang hari, cara mana yang paling afdal? Jawabnya, tak boleh juga kita buat apa benda ni, qada witir. Tak payah qada witir. Kita duduk pada waktu nak buat witir, kita kerjakanlah witir. 3, 5, 7, 9, 11 yang paling banyak. Qadar witir pada siang hari adalah dibolehkan. Boleh. Syaratnya witir itu menjadi wirid kita. Maknanya kita amal sama. Malam tu kita letih tertidur, baru boleh qada siang hari. Tapi siapa masih semayang witir, kita pergi sembang atas alasan latibia qada esok ah, dah boleh. Neh? Ha, dia mesti kita tertidur atau terlupa. Neh? Baru boleh. Ha. Baru-baru ini ustaz mengajar dan kata benda ni. Haram orang perempuan pakai inai dan dibolehkan untuk perempuan yang berkahwin saja. Saya ada tanya ustaz lain, ha pula dah cari pasal lagi ni. Dan ustaz lain kata tidak haram. Bahkan ustaz-ustaz lain kata haruh pula. Kerana tidak ada nas yang melarang pakai. Dan yang terakhir saya ada tanya Tuan Guru Haji Bakhril, Tok Guru Pondok di Cina. Ha, Cina ke Cendo? Cina di Pahang. Beliau mengatakan haru wanita pakai inai, sama ada bujang mahupun yang sudah kahwin, dan tidak haram sama sekali. Ha, baik. Betul kita kata. Tapi masalah ni masalah tangan, pakai di tangan. Ha, masalah rambut tak masuk sini deh. Masalah rambut, masalah ubang. Nah, ha, masalah pakai perhiasan tangan ni, hubung inah merah jari ni. Daripada dulu kita ngajar siapa leni haram sokmo. Kita kata dan kita pula akhir lepas pada dengar soalan ni, ha, barulah kita akan kata haram juga. Dah? Ha, kita akan kata haram juga. Sebab yang kita kata haram tu bukan kita, kita boleh fatwa, kita bukan mufti. Nah, ha, kita bukan tuan guru, bukan ulama. Nah, ustaz cik ayam. Nah, gitu saja. Kita ambil nakoh kataan ulama. Nah, tolong siapa? Imam Nawawi sebut, kalau tak silaplah. Juzuk ke-14, kitab Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Lebih kurang gini, kalau tak betul ustaz tolong baiki. Wa amma tatriful asabi', adapun maknanya mewarnakan jari-jari perempuanlah. Neh, neh, bawah tu dia ada takhrid, amne lughah, maksudnya letak warna-warna merah pada jari-jari. Neh, ha, tazrid, tatriful asabi'. Neh, memerahkan warna jari inailah. Sedok maknanya inaikan jari atau bocak kuku. Neh, ha, dia kata fa illam yakun laha zaujun, maka jika dia tidak ada suami, fa haramun, maka hukumnya haram. Fa haramun tu kalau kita nak takdir, fa huwa haramun atau fa hukmuhu haramun, hukumnya haram. Wa in azina zaujuha fa jaza ala sahih, kalau suaminya mengizinkan dia pakai, maka haruh atas sahih, atas kau yang sahih. Jadi bukan kita kata, Imam Nawawi kata. Wa amma tatriful asabi', adapun perempuan memerahkan jari dengan ina-ina atau cap kuku, fa illam yakun laha zaujun, maka dia jika perempuan ini belum ada suami lagi, fa haramun, maka hukumnya haram. Bukan kita kata, Imam Nawawi kata. Bukan Haji Nawawi. Ha, Imam Nawawi kata dalam kitab Syarah Muslim. Kalau nak tengok panjang lebar dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, tesis Dr. Abdul Karim Zaidan, sebelah jilid. Dia tu jilid yang ketiga. Ada terang panjang lebar. Nak, ha, tengok situ. Jadi ikan kita kata, hak tu guru lain, ustaz lain tu, hak tu hal dia. Hak kita kata jawab ni, hak kita kata ambil hak ulama kata. Ha lagi. Ha, ni tak jadi balah pula. Kondeng tu kondeng ni, bukan kita nak berlawan dengan apa-apa. Nah, hak kita kata tu hak ulama kata. Sahih Muslim jelah ada sebut. Nah, Imam Nawawi yang kata. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita bertemu minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi